بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره. Oleh karena inilah siapa saja yang la yakumu bihima, tidak menunaikan dua sifat ini, yaitu sifat al-judu wan-najdah, maka Allah akan ambil, salabahullah, Allah akan ambil kekuasaan itu, al-amra, daripadanya. Wa naqalahu ila ghairihi, dan Allah pindahkan kekuasaan itu kepada yang lainnya. Kalau orang itu tidak mempunyai al-jud, kedermawanan, dan tidak mempunyai an-najda, keberanian, as-syaja'ah, maka pemimpin yang tidak punya dua sifat ini, dia akan dicabut oleh Allah kekuasaan daripadanya dan dipindahkan kepada yang lainnya. Kama qala Allahu ta'ala, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, kenapa kalian ini, idza qila lakum unfiru fi sabilillahi, apabila dikatakan kepada kalian infiru fi sabilillahi, bergeraklah kalian, berangkatlah kalian untuk berperang di jalan Allah, thaqaltum ilal ardi, kenapa kalian berat langkah kalian, di bumi. Saqaltum ilal ardi, tidak berangkat. Araditum bil hayati dunya minal akhirati, apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia, lebih senang dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Padahal tidaklah kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat kecuali sedikit sekali waktunya. Kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat sedikit sekali. Kenapa kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat? Perbandingannya kehidupan dunia dan akhirat seperti yang diberitakan oleh Allah Ta'ala. Apa ayatnya? Sehari di sisi Allah, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Itu perbandingannya. Sehari di sisi Allah di akhirat itu nilainya kalau dijalani di dunia 1000 tahun. Berarti seandainya umurmu 1000 tahun di dunia, itu cuma sehari nilainya di akhirat. Apalagi umurmu cuma 70 tahun, 100 tahun, aduh. Berarti seperberapa hari itu? Ya, enggak tahu. Dari pagi jam 5 sampai jam 10 itu 200 tahun. Jadi sangat sedikit sekali waktu kehidupan dunia ini dibanding dengan kehidupan akhirat. Kok kamu lebih mengutamakan kehidupan akhirat? Kok kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia? Sehingga tidak berangkat jihad karena takut mati, takut kehilangan kesempatan hidup di dunia. Padahal kalau kamu mati dalam jihad, itu dapat kehidupan, masa depan kehidupan di akhirat yang luar biasa cerahnya sebagai syahid. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih senang sama kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Padahal tidaklah kehidupan, kesenangan hidup di dunia dibanding di akhirat itu kecuali hanya sedikit. Illa tanfiru, kalau kalian tidak mau berangkat jihad, yu'adzibkum adzaban alima, Allah akan siksa kalian dengan siksaan yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum. Dan Allah akan gantikan dengan kaum yang selain kalian. Kalau kalian tidak mempunyai keberanian, tidak punya syaja'ah, kalau kalian penakut, Allah akan gantikan dengan kaum lain yang wala tadurruhu syai'ah. Kalian tidak berangkat jihad itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Surat apa ini? At-Taubah. Ayat keberapa? 38, 3, 9, 2 ayat. Nah. At-Taubah 38, 39. Wa qala ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala. Ha antum ha'ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillahi. Gimana kalian dan bagaimana mereka? Tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ketika dipanggil untuk kalian berinfak di jalan Allah. Faminkum may yabkhalu, maka sebagian kalian ketika diajak untuk berinfak di jalan Allah, kalian bakhil, kikir. Wa may yabkhalu fa inna may yabkhalu an nafsihi. Dan barang siapa yang bakhil, sungguh itu akan menjadi kejelekan terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya. Tidak perlu bantuan kalian. Dan kalian fuqara. Fakir perlu bantuan Allah. Wa in tatawallau, kalau kamu tidak mau berinfak fi sabilillah, tatawallau, tidak mau menunaikan ajakan berinfak, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan gantikan kaum yang lain selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak akan menjadi seperti kalian. Ini surat apa ini? Surat Muhammad ayat keberapa? Undur. Surat At-Taubah ayat ke-38, 39 tadi yang di atas. Dalil Surat Muhammad 38. Mutakid Surat Muhammad 38. Surat At-Taubah 38, 39 tadi dalil bahwa siapa yang tidak mau jihad, siapa yang penakut, tidak mempunyai syaja'ah, tidak mempunyai keberanian, Allah akan cabut daripadanya kekuasaan. Allah gantikan orang lain. Kemudian surat Muhammad 38 ini menjadi dalil bahwa siapa yang bakhil, kikir, tidak mau berinfak fi sabilillah, Allah akan cabut kekuasaannya, Allah gantikan kaum yang lain. Waqad qala Allahu ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath min qablil fathi wa qatal. Tidak sama dari kalian itu orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan sebelum berperang. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah, dan tidak sama pula orang yang qatal, berperang sebelum Fathu Mekah. Tidak sama dengan apa? Disebutkan ulaika a'dhamu darajatan, orang yang berperang dan berinfak sebelum Fathu Mekah itu a'dhamu darajatan, lebih tinggi derajatnya. Minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang yang berinfak sesudah Fathu Mekah dan berperang sesudah Fathu Mekah. Wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing diberi oleh Allah kebaikan. Maka ayat ini menjadi dalil orang yang lebih berani dan lebih pemurah tangannya, jud, karim, pemurah tangannya, lebih berani. Karena apa? Berperang di saat sebelum Fathu Mekah, di saat Islam masih lemah. Kalau di saat Islam masih lemah itu perlu keberanian berperang. Dan di saat Islam masih lemah mau berinfak. Kalau berinfak di saat Islam masih lemah, itu tidak ada harapan apa-apa, tidak ada pamrih, ya, tidak mengharap apa-apa. Ini lebih tinggi derajatnya dibanding dengan orang yang berperang di saat Islam sudah kuat dan berinfak di saat Islam sudah kuat. Kalau berinfak di saat Islam sudah kuat, harapannya bisa jadi untuk dapat tender proyek umpamanya. Karena Islam sudah kuat, sudah menguasai segala-galanya. Nah, berinfak untuk dapat apa? Imbalan dari penguasa Islam. Berperang di saat Islam sudah kuat karena merasa yakin bakalnya Islam pasti menang, sehingga dapat posisi-posisi bagus, bisa jadi karena itu. Namun tidak dinafikan oleh Allah orang berperang sesudah Islam kuat, orang berinfak sesudah Islam kuat, tidak dinafikan oleh Allah kalau dia itu ikhlas untuk Allah. Tetapi lebih tinggi derajatnya orang yang berani dan karim ketika Islam masih lemah. Itu beraninya utuh dan karomnya, kedermawanannya utuh sepenuhnya untuk Allah. Sehingga dikatakan a'dhamu darajatan. Allah tidak nafikan orang itu ikhlas berinfak dan berjihad setelah Islam menang. Tidak nafikan dia itu ikhlas, yaitu Allah katakan apa? Wa kullan wa'adallahul husna. Masing-masingnya Allah janjikan kebaikan baginya. Hah? Baik yang berperang sebelum sebelum Fathu Mekah maupun yang berperang sesudah Fathu Mekah, wa kullan wa'adallahu husna. Yang berinfak sebelum Fathu Mekah ataupun yang berinfak sesudah Fathu Mekah, wa kullan wa'adallahu apa? Al-husna. Semuanya Allah beri janji yang baik. Fa'allaqal amra bil infaqi alladhi huwa sakha'u. Maka Allah di sini allaqa, kaitkan al-amra bil infaqi, perintah untuk berinfak. Berinfak itu alladhi huwa sakha, adalah kedermawanan. Sakha, kedermawanan. Wal qital, Allah perintahkan, Allah kaitkan antara perintah berinfak dengan perintah berperang. Alladhi huwa syaja'ah, perintah perang, berperang itu adalah keberanian. Wakadzalika qala Allah Ta'ala fi ghairi mawdhi'in. Demikian pula Allah berfirman dalam beberapa tempat di mana Allah kaitkan antara berperang dengan infak. Berperang lambang keberanian, berinfak lambang kedermawanan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kalian dengan harta kalian, yaitu apa ini? Infak, ya. Wa anfusikum, dan berjihadlah dengan mengorbankan jiwa kalian, yaitu apa ini? Syaja'ah, keberanian. Fi sabilillah, di jalan Allah. Wa bayyana annal bukhla minal kabairi. Juga Allah terangkan di dalam Al-Qur'an bahwa sifat kikir, sifat kikir, bakhil, minal kabair, adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah terangkan dalam firman-Nya, wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah menyangka orang-orang yang bakhil itu tadi, orang-orang yang kikir itu, kikir terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Jangan sampai mereka menyangka dengan berbuat kikir itu huwa khairal lahum, adalah sebagai kebaikan bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan kikir itu adalah menjadi kejelekan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dipikulkan kepadanya apa-apa yang dia kikir, bakhil dari harta-harta itu, dipikulkan ke punggungnya nanti di hari kiamat. Ini berita tentang azab orang yang kikir nanti di hari kiamat. Kalau ada berita tentang azab orang yang berbuat dosa, itu namanya bahwa perbuatan tersebut kabair, termasuk kabair, dosa-dosa besar. Ciri dosa-dosa besar itu antara lain ialah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya ancaman tentang azab bagi orang yang melakukannya. Di sini ancaman azab bagi orang yang mempunyai sifat kikir. Wa fi qawlihi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan kata Allah, orang-orang yang yaknizuna adh-dhahaba, menyimpan emas, wal fiddata, dan perak, menumpuk-numpuk emas dan perak, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini menunjukkan, ancaman ini menunjukkan apa? Bahwa orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta itu adalah orang yang melakukan kabair, dosa-dosa besar. Berdalil dengan ayat ini, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berpendapat, tidak boleh orang menyimpan hartanya secara mutlak lebih dari sehari semalam. Sebelum tidur malam harus sudah menghabiskan semua simpanan hartanya itu. Kalau tidak, dia akan termasuk dari golongan orang yang yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, termasuk orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak, yaitu diancam dengan azab yang pedih. Dan Abu Dzar mengkampanyekan pendapat ini dengan keras, sehingga sampai terjadi perkelahian antara Abu Dzar dengan para sahabat yang lainnya, para sahabat Nabi yang lainnya. Bahkan di majelis di Syam, ketika itu Abu Dzar tinggal di negeri Syam. Kenapa tinggal di negeri Syam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sebaik-baik negeri di saat fitnah ialah negeri Syam. Maka Abu Dzar berangkat ke Syam. Setelah di Syam, waktu itu zaman pemerintahan Utsman bin Affan, yang jadi gubernur Syam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mencoba Abu Dzar. Dikirim hadiah kepada Abu Dzar satu kantong uang dinar, emas. Kirimkan kepada Abu Dzar, di tengah malam dikirim. Ketika Abu Dzar sudah tidur, ketok pintunya, sampai keluar, ini hadiah dari Amir. Tolong terima. Oh ya, terima kasih, sampaikan kepada Amir. Nah, ini utusan gubernur pergi keliling dia malam itu, Abu Dzar, karena berpegang dengan ayat ini. Ya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Keliling dia, dibagi-bagi, ketok rumah-rumah fuqara wal masakin bagi. Selesai baru dia bisa tidur. Subuh sebelum berangkat sholat subuh, diutus utusannya Amir yang tadi ngirim uang satu kantong dinar itu. Beritahu, kau keliru. Bukan kepada dia ngirim uang dari Amir itu, kepada tetangganya, beritahu gitu. Maksudnya Muawiyah mau ngetes. Kalau ternyata oh keliru, oh ya ini dikembalikan, berarti tidak konsekuen dia dengan pendapatnya, berarti masih nyimpen dia sampai paginya. Nah, datang utusannya, diketuk pintu. Abu Dzar sudah siap-siap mau berangkat ke masjid, buka pintu. Loh kenapa? Anu maaf ini ya Abu Dzar, Amir mengirim salam, kirim salam. Ternyata keliru, bukan kepada kau itu uang. Hah? Bagaimana? Iya, itu untuk tetanggamu. Loh, ya apa? Sudah tak bagi-bagikan tadi malam. Saya tidak bisa tidur kalau tidak membagikannya. Oh, pikirnya Muawiyah berarti memang ini orang yang konsekuen dengan pendapatnya. Akhirnya Muawiyah kirim surat kepada Amirul Mukminin, kepada Utsman, tolong ini orang ditarik ke Madinah, saya enggak kuat sama orang ini. Akhirnya Utsman bin Affan ngirim kurir memberitahu kepada Abu Dzar di Syam, kau dipanggil oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Lo ini perintah? Iya perintah. Oh ya sudah, kalau perintah berangkat. Berangkat. Temui Utsman bin Affan. Katanya Utsman, wahai Abu Dzar, kau aku butuhkan untuk mendampingi aku dalam keputusan-keputusan kenegaraan. Katanya. Begitu, jadi aku tarik kau ke Madinah. Katanya Abu Dzar, ya Amirul Mukminin, saya tidak kuat tinggal di kota. Sebaiknya saya tinggal di Rabadah. Luar kota tidak ada penduduk, ya, tinggal sendirian. Bersama budaknya, nah, tinggal di Rabadah. Ya sudah, katanya Amir Mu'un, kau tinggal di sana boleh, bikin kemah di luar kota, gak mau bergaul sama orang, karena dinilai oleh Abu Dzar orang sudah melanggar ayat ini. Sementara waktu itu Ka'ab mempunyai pendapat, sahabat Nabi yang lainnya, bahwa ayat ini maksudnya ialah mereka yang menyimpan emas dan perak dalam keadaan tidak dikeluarkan zakatnya, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Abu Dzar bilang dikeluarkan zakatnya atau tidak dikeluarkan zakatnya, pokoknya nyimpen, maka dia akan mendapatkan azab yang demikian ini. Nah, setiap Jumat Abu Dzar selalu datang ke Madinah, ya, untuk sholat Jumat. Di suatu hari Jumat diundang oleh Khalifah, oleh Amirul Mukminin, ke Diwanul Khalifah. Di sana ada Ka'ab. Abu Dzar masuk. Abu Dzar biasa bawa tongkat. Terus di situ Utsman bin Affan tanya kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, bagaimana ini apa yang kau ketahui tentang tafsir ayat ini? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Katanya Ka'ab, ya Amirul Mukminin, yang aku ketahui itu adalah orang yang menyimpan emas dan perak dalam keadaan tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ngamuk Abu Dzar. Langsung dengan tongkatnya itu dikajar Ka'ab, gabuke Ka'ab. Uskut ya bnal Yahud, katanya. Diam kau, wahai anaknya Yahudi. Uthman bin Affan ngamuk dengan itu. Diam kau, duduk kau. Kepada Abu Dzar. Terus Uthman bin Affan minta kepada Ka'ab untuk merelakan. Karena luka pada kepalanya Ka'ab, keluar darah. Tolong relakan dari qisas. Karena dalam hukum qisas itu haknya pada pihak korban. Akhirnya Ka'ab merelakan. Akhirnya enggak jadi dikisos Abu Dzar. Nah, katanya Abu Musa al-Asy'ari, nah kan saya bilang kepada Amirul Mukminin, orang ini jangan disuruh masuk ke sini. Nah, ini bikin ribut. Katanya Abu Dzar, ya Amirul Mukminin, saya minta izin untuk kembali ke Rabadah dan pulang ke Rabadah. Sampai meninggal dunia di sana. Hakadha Abu Dzar Al-Ghifari. Naam. Jadi di ayat ini memberitahukan bahwa sifat kikir adalah sifat bukhul. Adalah sifat apa? Minal kabair, dari dosa-dosa besar. Kemudian al-bukhul lawan dari apa tadi? Al-jud, lawan dari al-jud. Al-jud dipuji oleh Allah, dermawan. Wa kadzalika al-jubunu fi mithli qawlihi ta'ala. Demikian pula sifat jubun. Sifat jubun lawan daripada sifat syaja'ah. Berani. Al-jubun penakut. Ini juga minal kabair, termasuk daripada dosa-dosa besar. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan barang siapa yang berpaling pada hari peperangan itu dengan memalingkan ke belakang, lari, melarikan diri dari perang, kecuali mutaharrifan liqital, kecuali karena dalam rangka taktik peperangan, karena perintah komandan, ya, au mutahayyizan ila fi'atin, atau karena dia lari untuk mutahayizan bergabung kembali dengan kesatuan pasukannya. Umpamanya dalam pertempuran kocar kacil, dia lari untuk bergabung kembali dengan pasukannya. Supaya tetap dalam komando pasukan. Kalau lari dalam rangka taktik, mutaharrifan lil qital, atau dalam rangka untuk bergabung dengan kesatuan pasukannya, itu lari yang tidak tercela. Tetapi yang lari dari medan perang karena jubun, karena penakut, faqad ba'a bi ghadabin minallahi, maka sungguh dia menempati atau pantas mendapatkan kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannamu, dan tempat tinggalnya ialah, tempat kembalinya ialah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Wa fi qawlihi, juga firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa jubun, sifat penakut, adalah kabair, termasuk dosa besar. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun, yaitu mereka orang-orang munafikin bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka adalah termasuk daripada kalian kaum mukminin, padahal mereka bukan termasuk dari kalian, akan tetapi mereka memang kaum yafraqun. Yafraqun yaitu orang-orang yang penakut. Yafza'un, orang yang penakut. Sehingga mereka berusaha menghindar dari perang. Ya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Amin. Wa huwa katsirun fil kitabi was sunnati, dan dalil-dalil yang menunjukkan demikian ini banyak kita dapati di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Wa huwa mimma ittafaqa alaihi ahlul ardi, dan ini termasuk dari yang telah disepakati oleh kaum muslimin, ahlul ardi, penduduk bumi. Hatta innahum yaquluna fil amsalil amiyah, sehingga mereka mengatakan dalam ungkapan permisalan dalam bahasa Arab amiyah, la ta'nata wa la jafnata. Cercaan tentang seseorang, marhaba, waalaikumsalam, faddal, la ta'nata wa la jafnata, enggak berani menikam, enggak juga menyuguhkan apa makanan. Jafnah, tempat makanan. Wa yaquluna la faris al khail wala wajh al arab, juga orang mengatakan la faris al khail, tidak mampu menunggangi kuda. Faris, orang yang ahli menunggang kuda. La faris al khail, tidak mampu menunggangi kuda. Wala wajh al arab, dan tidak mempunyai satu sisi pun dari sifat Arab. Sifat Arab yang terkenal apa? Al-karam, murah dalam memberi. Yakni cercaan terhadap orang yang rendah, la faris al-khail, yakni penakut, enggak pernah nunggang kuda. untuk berperang. Wala wajhal Arab, yakni bakhil. Ya? Yakni tidak mempunyai sifat karam. Walakin iftaraqan nasu huna thalathu firaqin. Akan tetapi di dalam hal ini, di dalam hal al-karam wasyaja'ah, itu orang terbagi dalam tiga golongan. Fariqun ghalaba alaihim hubbal ulu fil ardi wal fasad. Falam yanduru fi aqibatil ma'ad. Golongan pertama, ghalaba alaihim hubbal ulu wal fasad. Hubbal ulu fil ardi wal fasad. Yang didominasi oleh dia mempunyai sifat berani dan karam karena didominasi oleh hubbal ulu fil ard, ambisi kekuasaan di muka bumi, wal fasad, dan karena punya agenda busuk untuk membuat kerusakan di muka bumi. Falam yanduru ila fi aqibatil ma'ad, sehingga tidak mau melihat kepada akibat yang akan dia terima di hari ma'ad, hari kiamat. Wara'au anna sultana la yaqumu illa bi'ata'in. Dan dia melihat bahwa untuk mencapai kekuasaan tidak bisa didirikan, tidak bisa dicapai kecuali dengan ata'. Suka memberi. Waqad la yata'attal ata' illa bi'istikhraj amwalin min ghairi hilliha. Dan kadang-kadang layak ta'atta, tidak pantas al-ata pemberian, tidak mampu dia memberi, illa bistikhraj, kecuali dengan mengeluarkan amwal, harta yang tidak halal. Fasaru nahabina wahabin, sehingga jadilah mereka akibatnya demi untuk memberi nahabin, menjadi perampok, memeras sana memeras sini untuk mendapatkan dana kampanye, untuk ngasih-ngasih sana dan sini, dan habin, wahabin, yakni dia membagi-bagikan apa hadiah sana sini. Dari mana? Dari ngerampok itu tadi, dari meres itu tadi. Meresi para bandar judi, para germo-germo pelacuran, pemilik kafe dan sebagainya, untuk dijadikan sebagai alat guna membagi-bagikan duit demi kepentingan kampanyenya. Wa haula yaquluna, dan mereka mengatakan la yumkinu ayatawalla 'alan nasi illa man ya'kulu wa yut'imu. Illa man yu'kilu wa yut'imu. Mereka mengatakan, teori politiknya mengatakan, Tidak mungkin orang bisa yatawalla 'alan nas. Tidak mungkin orang bisa menguasai manusia, menguasai rakyat, kecuali yang mampu yukilu wa yut'im, memberi makan kepada orang. Fa innahu idza tawallal 'afifu alladhi la ya'kulu la yu'kilu wa la yut'im sakhita 'alaihi ar-ru'asa'u wa 'azzaluhu. Karena kalau idza tawallal 'afif, kalau seorang yang afif, yang menjaga diri dari yang haram, bila dia menjabat, di mana orang yang mulia itu la yu'kilu wa la yut'im, tidak memberi makan orang, sakhita 'alaihi ru'asa wa 'azzalu, tentu para pimpinan-pimpinan benci kepadanya dan pasti akan melengserkannya, menyingkirkannya dari jabatan itu. Illam yadurruhu fi nafsihi wa malihi. Kalaupun tidak memberi, tidak mengakibatkan kemudorotan pada dirinya dan hartanya. Kalaupun cuma melengserkannya saja. Bahkan seringnya menyakitinya, di samping menyingkirkannya, menyakitinya, dan merampas hartanya. Kalau ada pejabat yang jujur. Maka karena kenyataan demikian, dia pun akhirnya berkubang dengan para serigala dan buaya. Dia pun harus jadi serigala dan harus jadi buaya. Perampok, ngerampok hartanya rakyat, dan apa, menjadi pembagi hadiah-hadiah dalam rangka kepentingan kekuasaannya. Wa haula'i nadharu fi 'ajili dunyahum. Mereka ini yang demikian hanya melihat kepada apa yang segera ingin dia dapatkan di dunia ini. Ajili dunyahum. Apa yang ingin segera mereka dapatkan di dunia. Wa ahmalul ajila min dunyahum wa akhiratahum. Dan mengabaikan, ahmalu mengabaikan al ajil, perkara yang akan datang dari dunianya dan akhiratnya. Fa'aqibatuhum 'aqibatun radiatun fid dunya wal akhirah. Maka tentu akibatnya menimpa mereka ialah akibat yang radiah, yang jelek di dunia dan di akhirat. Illam yahsul lahum ma yasluhu 'aqibatuhum min taubatin wa nahwiyah. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan kesempatan, perkara yang akan yusluhu aqibatahum, yuslihu aqibatahum, yang akan memperbaiki masa depan mereka, yaitu dalam bentuk taubat dan yang semisalnya. Kalau enggak sempat taubat, na'udzubillah, sampai di akhirat sebagai maling. Demi untuk dunia. Jadi ada golongan manusia, golongan pertama ini apa? Dalam hal karom, kedermawanan ini. Dan dalam rangka, dalam syaja'ah, Keberanian adalah untuk kepentingan ambisi kekuasaan di muka bumi. Dan untuk membuat atau mempunyai rencana atau agenda busuk terhadap umat. Golongan kedua sekarang. Itu tadi golongan pertama. Wa fariqun indahum khawfum minallahi. Ada golongan yang mereka punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa dinun yamna'uhum amma ya'taqidunahu qabihan min dhulmil khalqi wa fi'lil maharimi. Dan mereka punya agama, punya keyakinan kepada agama yang yamna'uhum, yang mencegah mereka dari apa yang mereka yakini sebagai qabihan, sebagai kejelekan, min dhulmil khalq, dalam bentuk mendzalimi rakyat, wa fi'lil maharim, dan mengerjakan yang haram-haram. Fahadha hasanun wajibun, yang demikian ini adalah yang baik dan wajib, mestinya demikian. Walakin qad ya'taqiduna ma'adhalika, akan tetapi berserta dengan keyakinan ini, kadang-kadang orang dalam kekuasaan meyakini anna siyasata, bahwa kepemimpinan siyasah, kepemimpinan, atau bahasa Yunaninya politik, la tatimmu, tidak akan bisa terlaksana dengan sempurna, illa bima yafa'aluhu ulaika minal haram, kecuali dengan mengerjakan perbuatan orang-orang yang tadi, golongan pertama tadi, perbuatan haram. Ya, di samping meyakini agama, ya, di samping ada rasa takut kepada Allah, tapi meyakini pula bahwa kalau enggak bikin, kalau enggak melakukan perbuatan haram itu, nipu sana nipu sini, ya enggak bisa dapat jabatan. Fayamtani'una anha mutlaqan. Akhirnya menolak, mencegah diri daripadanya, dari siyasah, dari kepemimpinan itu secara mutlak, karena mengandung risiko keharaman. Warubbama kana fi nufusim jubunun au bukhlun. Dan kadang-kadang dengan melihat betapa kepemimpinan itu membutuhkan sifat karom itu tadi dan syaja'ah, kadang-kadang dia menolak kepadanya karena ada di dalam diri mereka jubunun, mental penakut, au bukhlun, atau kebakhilan, kekikiran. Au dayyaqa khalqin yang dhammu ila ma ma'ahum minad dini. Atau ada niatan untuk menyempitkan kehidupan manusia, terus digabungkan kepada apa yang ada pada mereka dari keyakinan agama. Akibatnya, fayaqauna ahyanan fi tarki wajib. Mereka terjatuh kadang-kadang dalam perbuatan meninggalkan yang wajib. Ini namanya syubhat. Tujuannya menghindarkan diri dari yang haram, terus akhirnya sampai meninggalkan yang wajib. Wa yakunu tarkuhu adarra alaihim min ba'dil muharramat. Bahkan akhirnya tindakan dia meninggalkan secara total perpolitikan itu, kepemimpinan itu, dengan alasan karena takut haram, akhirnya tindakan dia meninggalkan itu adarrah, lebih madarat kepada kaum muslimin daripada kemadaratan sebagian yang haram, daripada kemudaratan mengerjakan sebagian perbuatan haram. Aw yaqauna fin nahyi an wajibin, atau akhirnya karena dengan alasan takut politik yang dianggapnya mengandung resiko terjatuh kepada keharaman itu, akhirnya terjatuh kepada apa? Melarang orang an wajibin, dari perbuatan yang wajib. Melarang orang menjalankan yang wajib. Yakunu nahyu anhu minasaddi an sabilillah. Sehingga larangan mengerjakan yang wajib itu adalah termasuk daripada asaddi an sabilillah, menghalangi orang untuk menjalankan, untuk menjalani jalan Allah. Waqad yakununa muta'awwilina, dan kadang-kadang mereka itu muta'awwilin, yakni karena tersamar terus menafsirkan larangan-larangan itu dan tidak lengkap pengetahuannya tentang hukum-hukum itu, akhirnya mentakwilkan sesuatu yang sesungguhnya wajib tapi kemudian dia haramkan secara mutlak. Wa rubbama i'taqadu anna inkara dzalika wajibun wa la yatimmu illa bil qital. Bahkan kadang-kadang mereka meyakini bahwa mengingkari perbuatan tersebut wajib dan tidak mungkin bisa terlaksana dengan sempurna kecuali dengan perang. Fayuqatilunal muslimina kama fa'alatil khawarij. Akhirnya mereka memerangi kaum muslimin seperti yang dilakukan oleh kaum khawarij. Wa haula'i la tasluh bihimud dunya waladdinal kamil. Orang yang demikian ini tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan tidak akan mendapatkan kebaikan agama secara sempurna. Lakin qad yasluhu bihim kathiru min anwa'id dini wa ba'di umurid dunya. Akan tetapi mungkin akan menjadi baik bagi mereka banyak urusan agama dan sebagian urusan dunia. Wa qad yu'fa anhum fi majtahadu fihi fa akhta'u. Kadang-kadang dia maafkan mereka dalam apa yang mereka berijtihad padanya namun salah. Wa yughfar lahum qusuruhum, dan kadang-kadang diampuni mereka atas kekurangan yang ada pada mereka. Wa qad yakununa minal akhsarina a'mala, dan kadang-kadang bahkan sebagiannya mereka menjadi termasuk golongan orang yang akhsarina a'mala. Siapa akhsarina a'mala? Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling merugi amalannya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, dalam surat Al-Kahfi, ya. Ayat keberapa? 100 103 atau 104 atau 105 atau 106. Surat Al-Kahfi 103 104. Nah, 103 sampai 104. Qul hal nunabbiukum, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal nunabbiukum, maukah kami beritahu kalian? Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, tentang orang yang paling rugi amalannya, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sesat dalam kehidupan mereka di dunia, upaya mereka di dunia sesat. Wahum yahsabuna, tetapi mereka menyangka, annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka itu adalah dalam sebaik-baik amalan, yaitu seperti khawarij, ahlul bidah, menyangka mereka dengan penyikapan yang ghulu terhadap as-siyasah, terhadap kepemimpinan, sampai kemudian secara mutlak menyatakan bahwa namanya pemimpin itu garong, yang namanya pemimpin itu adalah koruptor, sampai Nabi sendiri dituduh koruptor. Iya, pembahasan kemarin. Siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Nabi sendiri dituduh koruptor. Wes pokoknya semua pemimpin dituduh maling semuanya. Ini ghulu, yaitu orang yang akhsarina a'mala. Nah, yang padahal semula asalnya apa? Asalnya ingin menjaga diri dari yang haram, tetapi ghulu, melampaui batas. Ya, memang banyak namanya pemimpin koruptor. Ya, memang banyak namanya pemimpin itu berkhianat kepada amanah yang Allah bebankan kepadanya tentang rakyatnya. Tetapi kemudian menyatakan secara mutlak demikian, hadza adalah ghulu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa hadhihi tariqatu man la ya'khudhu li nafsihi wa la yu'ti ghairahu. Ini jalannya orang yang tidak mengambil untuk dirinya, tidak memberi kepentingan keuntungan untuk dirinya, tidak pula memberi untuk, tidak memberi kebaikan untuk orang lain. Wala yara annahu yata'allafa an-nas minal kuffar wal fujjar, dan dia tidak melihat tentang bagaimana menundukkan manusia dari kalangan kuffar maupun fujjar. Fujjar, orang-orang ahlul ma'asi. La bimal wala binaf'in, tidak dengan harta, tidak dengan jasa, kemanfaatan. Pokoknya tidak mau untuk berpikir menundukkan hati manusia. Pokoknya secara mutlak tidak mau mudarah. Al-mudarah beda dengan al-mudahana dalam as-siyasah syar'iyah. Al-mudarah ini bersikap baik kepada orang yang jahat, tetapi tidak sampai mengorbankan prinsip agama, tidak sampai melanggar yang haram. Kenapa bersikap baik kepada orang yang jahat? Dalam rangka menghindarkan kejahatan dia. Ini namanya mudharah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ada orang mau minta izin ketemu Nabi di luar rumah. Begitu disebutkan namanya, Fulan bin Fulan dari kabilah Fulan ingin ketemu engkau ya Rasulullah. Nabi bilang, Bi'sa akhul ashirah. Orang ini yang mau ketemu saya adalah sejelek-jelek orang dalam kabilahnya. Aisyah mendengar Nabi ngomong gitu. Ya, izinkan, kata Nabi. Masuk orang ini. Terus begitu masuk, diterima dengan senyum oleh Nabi. Dengan kata-kata lembut. Aisyah heran. Setelah orang ini pergi, ya Rasulullah, kok tadi kau sebelum orang ini masuk, kau bilang ini orang adalah sejelek-jelek orang dalam kabilahnya. Setelah dia masuk, kok kau baik sama dia, senyum dan sebagainya. Rasulullah menyatakan, wahai Aisyah, sejelek-jelek orang itu ialah orang lain merasa takut untuk tertimpa kejahatannya. Yakni diisyaratkan oleh Nabi dengan omongan ini, bahwa saya menyambut dia dengan senyum dan sebagainya, meskipun saya tahu dia adalah orang yang jahat, adalah dalam rangka menghindarkan diri dari kejahatan dia. Ini namanya mudara, sebab tidak ada tidak mengorbankan prinsip agama. Oh, namanya menyambut tamu ya senyum, masa medudut ya senyum baik. Meskipun saya tahu kalau ini orang jahat. Nah, ini mudharah namanya. Kemudian ada pula al-mudahana. Al-mudahana yaitu berbahasa basi, ya, dua muka, dusta, nah itu sudah melanggar agama. Dusta, oh kok memang orang baik ini. Belakangnya, kamu penjahat, rampok. Di depannya, oh kok masya Allah, orang yang jujur, orang yang baik. Nah, di belakangnya, wah memang bajingan. Oh, di depannya, oh masya Allah. Ini ada mudahnya. Yang kedua ini haram. Ya, ada haram. Nah, dalam rangka ta'lifun nas, menjinakkan orang, di hadapan kufar maupun di hadapan fujar, ya, seorang pemimpin dalam asyasa syariah itu memang dianjurkan untuk mempunyai sikap apa? Al-mudarah, bukan mudahanah. Al-mudarah seperti sikap yang pertama tadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, bukan mudahanah. Nah, ya, tetapi orang yang cenderung ekstrim ini tadi tidak mempunyai pandangan bolehnya untuk menjinakkan manusia di hadapan kufar dan fujar. Pokoknya kalau kita benci ya wis, tidak usah pakai basa-basi katanya. Benci ya, sudah metutut aja sudah. Pokoknya mutlak. Jobo jeru podo. Padahal di dalam hal ini juga da'i ilallah. Ad-da'i ilallah. Ya. Itu terhadap orang-orang yang fasik, yang kita harapkan dia itu untuk bisa dijinakkan hatinya. Tidak bisa bersikap seperti itu, kaku kayak gitu. Yang penting tidak dusta, dan tidak melanggar ketentuan Allah. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Yang bid'ah disunnahkan, yang sunnah dibid'ahkan. Yang penting tidak demikian. Nah, la bimal wala binaf'in. Wayara anna i'ta'al mu'allafa qulubuhum min naw'il jur wal 'ata'al muharram. Mereka berpandangan golongan kedua ini memberi orang yang mu'allafah qulubuhum, mu'allaf. Kemarin sudah kita bahas mu'allaf itu dua golongan yang sudah masuk Islam atau yang masih kafir. Yaitu ketika kita atau umat atau bangsa atau negara ingin mendapatkan manfaat daripadanya atau ingin menyelamatkan bangsa atau rakyatnya dari kejahatan dia, maka boleh imam memberikan bagian dari zakat kepadanya demi untuk meredam kejahatannya. Ini masuk dalam kategori al-mu'allafah qulubuhum. Mereka ini berpandangan tidak boleh memberi mu'allafah qulubuhum. Karena memberi mereka min naw'il jawr wal ata'il muharram. Termasuk daripada jenis kejahatan dan pemberian yang haram. Nah ini golongan kedua ini ingin wara', ingin menjaga diri dari yang haram tapi hulu. 12. Karena kadang-kadang semangat tanpa, kebanyakannya karena apa? Semangat tanpa ilmu. Sampai melarang yang wajib. Ya. Demi menjaga yang haram. Berapa pasukanmu? 10.000. Loh, ustaz ini dusta. Hus-hus-hus. Kau enggak tahu nanti penjelasannya. Buka nih kitabnya. Keterangan. Bagaimana sunnah menyatakan kedustaan dalam perkara ini. Makanya jangan langsung bereaksi, tenang di hadapan umat ngawur aja. Banyak contohnya kayak gitu, maunya itu wara', ingin menjaga diri dari yang haram sampai akhirnya ngerusak. Ya, ini orang yang ingin baik tapi tidak didukung oleh ilmu. Semangat yang berapi-api sampai keluar asapnya, terus enggak didukung ilmu. Ada khatir. Mafsadahnya lebih besar daripada maslahahnya. Dalam dakwah maupun dalam kepentingan kemasyarakatan dan kepemimpinan umat. Al-fariqus salisu, golongan ketiga. Al-ummatul wasat, golongan tengah-tengah. Tidak seperti golongan pertama, tidak seperti golongan kedua. Wahum ahlu dini Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu dari orang yang mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khulafaihi ala amatin nas wa khasatihim ila yaumil qiyamah. Dan mereka yang mengikuti jejak para khalifah, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menyikapi amatin nas, keumuman orang, wa khasatihim, dan dalam menyikapi kekhususan orang-orang khusus dari mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa huwa infaqul mali wal manafi lin nasi, yaitu memberikan atau membelanjakan harta dan memberi kemanfaatan kepada manusia, wa ingka nuru asa bihasbil haja, walaupun yang dikasih itu tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan, sudah kita bahas kemarin, al-mu'allafati qulubuhum, meskipun tokoh-tokoh yang kaya raya, pimpinan-pimpinan, kasih dalam rangka menjinakkan hatinya, bihasbil haja, sesuai dengan keperluan, ila salahil ahwal, dalam rangka untuk memperbaiki keadaan, menghindarkan mafsadah, wali iqamati dini wad dunya allati yahtaju ilaiha din, dan dalam rangka untuk menegakkan agama, dan dalam rangka untuk mendapatkan kepentingan dunia. Kepentingan dunia yang mana? Allati yahtaju ilaiha ad-dinu, yaitu kepentingan dunia, fasilitas dunia yang memang dibutuhkan oleh agama. Wa iffatihi fi nafsi, di samping juga menjaga dirinya dari yang haram. Fala ya'khudz malan ma la yastahiquhu, dan sehingga tidak mau mengambil harta, tidak mau mengambil apa yang bukan haknya. Fayajma'una bainat taqwa wal ihsan, sehingga pada orang ini terkumpul dua sifat, yaitu at-taqwa wal ihsan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat baik. Wala tatimmus siyasatu diniyah illa bihada, dan tidak mungkin bisa sempurna siyasah ad-diniyah, perpolitikan menurut syariah atau perpolitikan menurut agama, kecuali dengan cara demikian. Sikap wasat, sikap tengah-tengah ini tadi. La ifrat wala tafrid. Yang golongan pertama tadi, tafrid. Golongan yang kedua, ifrat. La ifrat wala tafrid. Wala yasluhu ad-dinu wad dunya illa bihadihi tariqah. Dan agama dan dunia tidak akan menjadi baik kecuali dengan jalan ini. Nah, ini golongan yang dalam hal ini ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyikapi segala sesuatu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Hukum-hukum itu pada tempatnya. Tidak ifrat, tidak tafrit. Mengerti dari sunnah Nabi, menerapkannya dengan baik. Nah, ilahuna akhwan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.